تفرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين وسهرمتي، kita masih pada kitab Lamur Durrul Mansur Minal Qawlil Ma'thur Bil-Iqtiqadi Was-Sunnah. Ini kita masuk pada bab At-Tahdir Min Mujalasati Ahlil Ahwa Wal-Bida' Wa-Mukhalafatihim Wal-Mashi Ma'ahum. Peringatan dari bahaya bermajlis dengan ahlul ahwa, golongan pengekor hawa nafsu yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hujjah, daripada dalil-dalil dan fatwa ulama, dan juga menjauh dari ahlul bid'ah dan tidak bergaul dengan mereka. Wal mashi ma'ahum, dan tidak berjalan bersama mereka. Ini bab yang akan kita baca, dan tentunya sebagaimana judul kitab dalam mudur, rangkaian mutiara yang tersusun, maka isinya hanya dalil-dalil dan aqwal dari para salafus salih dan dari para ulama, para imam-imam ahli sunnah. Pertama dibawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Dibawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 159, sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka menjadi bersyiah-syiah. Lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Allah bebaskan Rasulullah SAW dari mereka. Allah pisahkan nabinya, rasulnya, utusannya dari golongan yang selalu farraqu dinahum, yang selalu memecah belah agama mereka sendiri. Fanahirina azakumullah. Apa kaitannya dengan pembahasan kita dengan judul bab Bab At-Tahdhir min Mujalasati Ahli Al-Ahwa? Kaitannya bahwa dalam ayat ini Allah pisahkan Rasulullah. Engkau bukan mereka. Lasta minhum fi syai'. Mereka bukan golongan. Engkau bukan golongan mereka. Fanahirina azakumullah. Apakah ayat ini yang dianggap memecah belah kaum muslimin? Atau mereka ahlul ahwa itu yang memecah belah agama? Hadirin hadzakumullah, adapun Allah mengatakan engkau bukan golongan mereka sedikit pun, itu bukan memecah belah. Itu ikhbaran, berita tentang kenyataan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengajarkan tafarruq, tidak mengajarkan untuk memecah belah agama. Yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Jangan engkau menjadi seperti musyrikin. Yaitu yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini juga sudah dibahas dalam bab sebelumnya tentang kebiasaan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, golongan-golongan sesat, golongan yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada hujjah, yang lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dalil-dalil. Selalu keadaan mereka adalah farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Yani agama yang mereka rubah, mereka tambah, mereka ganti, mereka seret ke sana kemari atas nama agama. Akhirnya agama yang seharusnya satu, satu warna, agama yang harusnya satu gambaran yang jelas yang diajarkan dalam sunnah menjadi bermacam-macam, menjadi berwarna-warni. Amin. A'azakumullah. Masih ingat ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam kajian yang lalu, berapa bulan sudah kita ngaji bab sebelumnya, bahwasanya dikatakan di sana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang wasiat, dikatakan dengan kalimat وَبَلَلَهَا قُبَلَلَهَا أَنْ تَعْرِفْ مَا كُنْتَ تُنْكِرْ وَأَنْ تُنْكِرْ مَا كُنْتَ تَعْرِفْ وَإِيَّاكَ وَالتَّلَوُّنْ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنَّ دِينَ اللَّهِ وَاحِدٌ. Sejelek-jelek perkara, kesesatan yang paling sesat adalah engkau menganggap ma'ruf yang tadinya engkau tahu itu munkar. Engkau menganggap munkar apa yang kau tahu itu sesungguhnya ma'ruf, itu dalalah hakku dalalah. Qul inna a'udzubikumullah. Kemudian dia mengatakan iyyaka ta'awwun fi dinik. Hati-hati engkau dengan talawun fi dinik. Jangan berwarna-warni dalam agama. Maka kalimat talawun sama dengan apa dikatakan dalam ayat ini, farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Agama yang sudah dirubah seperti ini, seperti itu, seperti yang demikian dan demikian. Maka ini penjelasan dari apa yang sebelumnya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Bahwa engkau wahai Rasul bukan golongan mereka dan mereka bukan golongan engkau. Qala Fadhil bin Iyad. Berkata Fadhil bin Iyad rahimahullah, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Siapa yang duduk dengan sahibi bid'ah, fahdharhu, maka hati-hati dari dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Dan siapa yang duduk dengan sahibul bid'ah, dengan orang yang memiliki kebid'ahan, lam yu'tal hikmah, tidak akan diberi hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin husnun min hadid. Kata Fudhal bin Iyadh, dan sungguh aku suka kalau antara aku dengan mereka ada benteng dari besi. Artinya ingin terpisah, betul-betul terpisah jauh. Aku indal Yahudi wa Nasrani ahabu ilayya min an akul inda sahibi bid'ah. Sungguh aku makan bersama Yahudi ataupun Nasrani lebih aku sukai daripada aku makan bersama sahibi bid'ah. Ini ucapan Fudhal bin Iyadh, alim zahid, ahli sunnah, imam. Beberapa kelompok ahlul ahwa, ketika saya membacakan ucapan Fudhal bin Iyadh, mereka menuduh, berarti menurut salafiyin, menurut salaf, kelompok salaf, bahwa ahli bid'ah itu lebih jahat daripada orang kafir, lebih jelek daripada orang kafir, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan mereka menentang mati-mati. Alhamdulillah, jazakumullah. Padahal sesungguhnya sederhana saja. Orang Yahudi dan Nasrani kafirnya jelas. Sedangkan ahlul ahwa kadang-kadang membawa kepada kekufuran dalam keadaan tidak jelas. Mana yang lebih berbahaya? Kalau kita bicara kafir, ya jelas mereka kafir. Tetapi kafir yang jelas dengan beberapa kekufuran yang tidak jelas, tentunya lebih berbahaya kekufuran yang tidak jelas. Syiah Rafidhah sudah berbagai macam kekufuran di dalamnya. Demikian pula Mu'tazilah, berbagai macam kekufuran di dalamnya. Demikian pula Sufi, sampai masuk ke dalam Wahdatul Wujud atau Hululiyah, itu juga kufur. Ayo, dengan Yahudi dan Nasrani, mana lebih jelas kekafirannya? Maka kata Fudhal bin Iyadh, akul indal Yahudi atau Nasrani, wala akul indal sahibi bid'ah. Aku bisa makan bersama mereka, tapi tidak bisa makan bersama ahlul bid'ah, sahibi bid'ah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahu. Ahlul bid'ah sungguh tidak pantas bagi seorang pun untuk bermajlis dengan mereka. Ini juga imam ahli sunnah, Imam Ahmad rahimahullah. La yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhaliqahum wa la ya'nas bihim. Ahlul bid'ah tidak pantas seorang pun untuk bermajlis dengan mereka, bergaul dengan mereka, atau ya'nas bihim, berbaik-baikan dengan mereka. Ini bab yang paling tidak disukai oleh sururiyah, yang paling dibenci oleh mereka, utriyin, ikhwaniyin. Manfirina azakumullah. Makanya obat bagi mereka-mereka yang terfitnah dengan fitnah sururiyah, mereka mematikan bab yang seperti ini, menguburnya seakan-akan tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an untuk wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumi dzalimin, jangan duduk setelah peringatan ini ma'al qaumi dzalimin. Kalau kita na'azakumullah, apakah itu enggak cukup? Sebagai tahdzir, peringatan dari haula, faman adzlamu, siapa lebih zalim dari mereka-mereka yang menentang prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan tegas, prinsip ahli sunnah untuk menjauh dari ahli bid'ah. La yanbaghi li ahadin an yujalisahu wa la yukhaliqahu wa la ya'nas bihi. Al-Habib Ibn Abi Zabarqan rahimahullah, Kala Muhammad ibn Sirin, idza sami'a kalimatan min sahibi bid'ah wada'a isba'aihi fi udhunayhi. Bahwa Ibn Sirin kalau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, mereka letakkan jarinya di telinganya, kemudian berkata, la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi. Enggak halal bagiku untuk berbicara atau mengajak bicara dia sampai dia pergi. Yaquma min majlisihi, enggak dia bangkit pergi dari majlis. Enggak mudah. Diajak bicara oleh ahli bid'ah, tidak boleh. La yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi. Bukan malah dicari. Enggak apa-apa, kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Ada ucapan Adnan Ar-Ur, ucapan Salman Audah, ucapan Aid Al-Qarni, dan haulai alladzina ma'ahum. Ya, kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Enggak. Tutup telinga. Dan katakan, aku enggak akan bicara denganmu sampai kamu pergi. Kalau Salam Ibn Abil Mutiyah, ابن أبي مطيع رحمه الله. أنا رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني. فصار من أهل البدعة mengajak bicara أيوب السختياني رحمه الله. يا أبا بكر، يعني كنيه لي، كنيه أيوب السختياني أبو بكر. يا أبا بكر، أسألك عن كلمة. Aku bertanya kepadamu dengan satu kalimat. قال أيوب، berkata أيوب. وجعل يشير بأصبعه, sambil mengisyaratkan dengan tangannya, dengan jarinya. Qala la wa la nisfa kalimah, wa la nisfa kalimah, walaupun setengah kalimat. Aku akan bertanya kepadamu satu kalimat, la walaupun setengah kalimat, walaupun setengah kalimat. Ini sunnah para ulama yang sudah hampir mati, ketika dibangkitkan, diajarkan, gelisah masyarakat. Ini ngajak perang, ngajak perpecahan. Kami ingin na'azakulakum muslim yang sahur. Juga Anas bin Hanbal, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan fi risalatihi ila Musaddad, ketika beliau menulis surat kepada Musaddad. Qal, di antara nasihatnya, wala tushawir sahiba bid'atin fi dinik. Jangan engkau ajak musyawarah sahiba bid'ah, orang yang memiliki kebid'ahan. La tushawir sahiba bid'atin fi dinik, jangan kamu ajak musyawarah sahibu bid'ah, pemilik kebid'ahan dalam masalah agamamu. Wa la turafiqhu fi safarik, dan jangan mengiringi engkau dalam safarmu. Tamadun a'azakumullah, safar duduk bersama ahli bid'ah, sahibu bid'ah, seorang yang memiliki pemikiran bid'ah, berdiam-diaman di jalan, tidak, pasti akan tanya, akan ngobrol, dan akan menyalurkan subhat-subhatnya tanpa terasa. Dan sudah pernah dikisahkan, ketika ditangkapnya Qadariyah, 30 tokoh Qadariyah di zaman Khilafah Bani Umayyah, salah satunya masih muda belia dari 30 orang, maka mereka bertanya, kamu kenapa kau terbawa dengan mereka? Dijawab, aku dalam satu safar, duduk di bawah naungan sebuah pohon. Ternyata ada seorang yang duduk bernaung bersama, seorang tua. Kemudian dia bertanya kepadaku, bagaimana pendapatmu kalau aku katakan kepada kamu naiklah? Kalau enggak naik, akan saya siksa kamu. Naiklah ke pohon ini. Kalau enggak naik, akan saya siksa. Kemudian saya potong kakinya dan saya katakan naiklah. Bagaimana pendapat? Maka anak muda tadi menyatakan boleh, boleh. Perangkat untuk naiknya dipotong, kemudian suruh naik, itu boleh. Kemudian dikatakan, kalau begitu bagaimana pendapat? Kalau engkau disuruh beriman, tapi ditakdirkan kafir. Demi Allah, saat itu saya berubah. Satu majlis saja berarti tidak mungkin. Itu zalim. Allah enggak mungkin zalim. Langsung dia mengingkari takdir. Berubah jadi qadariyah. Fi majlisin wahid daqa'iq mahduda. Daqa'iq mahduda. Beberapa detik saja, beberapa menit saja, selesai. Langsung dia jadi qadariyah. Hadirin a'azakumullah, kalau engkau duduk bersama Yahudi, Yahudi menyatakan begini dan begitu, bahwa Uzair anak Tuhan, kamu tidak akan terbawa. Di awalil tidak ada. Demikian pula Nasrani menyatakan Isa adalah Tuhan, kamu tidak akan terbawa. Tapi yang tadi, sebentar kemudian, kamu mengingkari takdir. Apa hukumnya mengingkari takdir? Dosa kecil atau dosa besar? Kufur. Bukan dosa kecil, bukan dosa besar. Kufur. Ruknun min arkanil iman adalah al-qada'u wal-qadar. Dia ingkari dalam sekejap karena bermajlis dengan ahlul bid'ah, ahlul ahwa, ahlul balalah. Dan agak remeh prinsip ini. Prinsip para imam, imam ahlus sunnah seluruhnya. Sehingga Syekh Khalid Thafi rahimahullah menulis kitab Ijma. Ijma ulama ala tahdhir min ahli al-bid'ah. Ijma. Tidak ada khilaf. Bahwa para ulama sepakat untuk menjauhi ahlul ahwa yang memiliki pemikiran bid'ah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, la turafiqhu fi safarik. Jangan menemanimu dalam perjalanan. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, Allah Allah min musahabati haula, yani ashabul bidah. Jadi Ibnu Jauzi rahimahullah menyatakan dengan prinsip atau dengan nasihat atas nama Allah. Allah Allah. Maknanya aku peringatkan engkau dengan nama Allah. Min musahabati ashabil ahwa, dari berteman dengan ahlul ahwa. Musahabah, berkawan, bersahabat dengan ahlul ahwa. Allah Allah, aku peringatkan kau dengan nama Allah untuk jangan berkawan dengan ahlul bid'ah. Wa yajib man'us sibyan min mukhalafatihim, dan wajib melarang anak-anak kita, as-sibyan anak-anak kecil, untuk jangan bergaul bersama mereka. Li'alla yathbut fi qulubihim min dhalika syai', agar jangan mapan di hati anak-anak tersebut dari kebid'ahan mereka sedikit pun. Wa ashghiluhum bi ahadits Rasulillah, dan sibukkan mereka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sibukkan mereka dengan hadis-hadis. Litu'jan biha qada'i'uhum, agar tabiat mereka, perangai mereka terbentuk dengan hadis-hadis. Terbentuk dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan anggap remeh, kan masih anak-anak, enggak mungkin diajari Syiah, diajari Khawarij, diajari memerangi muslimin, diajari bom, enggak mungkin. Enggak apa-apa lah, paling belajar alif ba. Hati-hati. Man asbiyan min mukhalafatihim, wajib menghalangi anak-anak jangan sampai bergaul dengan mereka. Karena nanti akan nempel pada mereka kebiasaan-kebiasaan ahli bid'ah dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Alam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah, "Idza dhahara laka min insanin syai' min al-bid'ah fahdharhu." Perhatikan ucapan ini. Jadi ucapan Abu Muhammad Al-Barbahari dalam kitabnya Al-Husn, "Idza dhahara laka min insan," kalau tampak padamu dari seseorang kebid'ahan, tampak kebid'ahan padanya, "fahdhar," maka hati-hatilah dari dia. "Wa innal ladzi akhfa 'anka akthar mimma adhhar," karena apa yang disembunyikan oleh orang ini lebih banyak dari apa-apa yang ditampakkan kepadamu. Yang tampak sedikit, yang tersembunyi banyak. Dan kebiasaan halulbid, mereka menyembunyikan apa yang mereka miliki dari kesesatan-kesesatan. Kenapa? Mereka sadar kalau itu sesat. Mereka tahu kalau itu menyelisihi sunnah. Tapi hawa nafsunya berkata, ini sesungguhnya baik. Kalau saja begini, kalau saja begitu, ini sesungguhnya baik. Tapi dia tahu yang dihadapinya salafi ahli sunnah. Mulai berpikir, maka gimana caranya supaya masukkan prinsip ini, tapi mereka tidak sadar. Tunggu, kalau terang-terangan, saya akan diusir, saya akan ditahdir. Maka kalau sudah tampak dari seseorang min bid'ah syai' fahdharhu, maka hati-hatilah. Berarti yang tersembunyi lebih banyak lagi. Yang tersembunyi, ma'af fa'alai akbar mimma abhar. Dan itu diucapkan pula oleh yang lainnya. Bahwa dikatakan oleh beliau, matal ashabil bid'ah, matal al-aqarib. Permisalan ahli bid'ah seperti kalajengking. Yadfinuna ru'usahum wa abdanahum fit turab. Mereka sembunyikan kepalanya, mereka sembunyikan badannya dalam pasir. Wa yukhrijuna adnabahum. Tetapi mereka mengeluarkan sengatnya saja. Fa idza tamakkanu ladad. Kalau mereka sudah mapan, sudah siap memangsa musuhnya, maka akan disengat. Mereka akan sembunyikan dirinya. Saya salafi, saya ahlus sunnah, saya bersama para ulama. Para ulama hafizahumullah adalah bapak-bapak kita. Masya Allah, sembunyi dalam pasir. Ketika dilihat sudah pas, sampaikan. Alhamdulillah, na'azakumullah, hamusmi yang sahur al-madhan. Wa kadzalika ahlul bid'ah, maka demikian pula ahlul bid'ah hum muktafuna bainan nas, mereka sembunyi di tengah-tengah manusia, berpakaian kadang-kadang pakaian sunnah ahlus sunnah, berbicara dengan berbicaranya ahlus sunnah. Fa idza tamakkanu, kalau sudah mapan, balaghu ma yuridun, mereka akan sampaikan apa yang mereka inginkan. Tadi orang kafir dengan ahli bid'ah, mana yang lebih bahaya? Ahli bid'ah. Lebih bahaya yang kita katakan. Adapun urusan hisab di sisi Allah SWT, karena ini sama. Tapi di antara ahli bid'ah, ada yang terang-terangan saya syiah, saya khawarij, dan seterusnya. Ada yang mengatakan saya ahli sunnah, saya salafi. Mana yang lebih bahaya? Karena bin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Mudah-mudahan al-faqih akan paham. Al-Labib akan paham bahwa ini lebih mengerikan, mengandung tipuan di atas tipuan. Qala mukhdafuna bainan nas, sembunyi tengah-tengah manusia, dan ada juga yang sembunyi di tengah-tengah ahli sunnah. Fa idza tamakkanu ballaghu, kalau sudah mapan mereka merasa sudah waktunya untuk menyampaikan, ballaghu ma yuridu, mereka akan sampaikan apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang lama sampai dikenal betul dia seorang sunni salafi. Setelah diakui, kalau kurang mantap, enggak segan-segan mereka akan berangkat kepada para ulama. Hanya sekedar mendapatkan label saya muridnya Syekhullah. Innaazakumullah. Enggak berapa lama datang ke Syekh Muqbil. Datang ke beberapa masyayikh. Tidak lama. Padahal jelas-jelas dia khawarij, berbayat pada Abu Bakar Ba'asyir. Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Kalau bukan ingin mendapatkan stempel saya muridnya Syekh Muqbil. Dan nyata, ketika pulang dia akan berkata seperti itu kemana-mana. Dan mereka bikin kajian akbar murid Syekh Muqtafun. Muqtafun lebih na ahli sunnah. Sembunyi di tengah-tengah ahli sunnah. Alhamdulillah, na'azakumullah. Wa qala ibn Rajab. Yang berikutnya ucapan ibn Rajab rahimahullah. Amma ahlul bid'ah wa dhalali wa man tashabbaha bil ulama'i wa laysa minhum fayajuzu bayanu jahlihim. Baik, kalau begitu bagaimana? Kadang-kadang saya tidak bisa membedakan. Ini al-sunnah benar atau jangan-jangan dia memiliki berbagai macam permasalahan? Jawaban yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Barbahari. Kalau tampak satu kebidaan dari dia, maka yang tersembunyi akan lebih banyak. Dan tentunya dengan ilmu dan ulama. Dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Tidak serampangan, tidak sembarangan. Dengan bimbingan ilmu dan para ulama. Kalau tanpa bimbingan ilmu dan para ulama, akhirnya kita berantem sendiri. Ala jahlin, di atas kebodohan. Yang ini nuduh yang sana, sana yang nuduh yang ini. Tapi kita punya ulama, alhamdulillah. Para ulama mereka melihat bil ilmi wal basir, bil basar wal basir, dengan mata mereka, dengan hati mereka, dengan ilmu mereka. Maka kata Ibnu Rajab bahwa para ulama, para dai, orang-orang yang berilmu, kalau tahu ada dai-dai palsu, harus menyampaikan bahwa dia palsu. Anugerah Nazakumullah, ini makna bebasnya. Lihat makna letaknya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Rajab, amma ahlul bid'ah ad-dhalal, adapun ahlul bid'ah dan dhalal, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, dan yang menyerupai ulama, bergaya seperti gaya ulama, wa laysa minhum, tapi bukan golongan mereka, fayajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menerangkan kebodohan mereka, wa idharu uyubihim, dan menampakkan kejelekan-kejelekan mereka, bahwa mereka begini, mereka begitu. Itu apa? Tahdhiran min al-ibtida'i bihim, tahdhiran min al-ibtida'i bihim, untuk memperingatkan jangan ikut mereka, jangan terbawa mereka. Mereka bukan ulama, tapi dia sepertinya ahli hadis di Indonesia. Alul hadis ziarul Indonesia yang mentasih dan mentad'i, menurut saya hadis ini sahih, menurut saya hadis ini dhaif. Hulu saya katakan, alhamdulillah, engkau bukan mukharrij dan tidak pantas sama sekali, tidak punya ilmu setinggi itu. Bagaimana kira-kira? Kita lihat masyarakat terbawa menyatakan ternyata di negeri kita ada ulama alul hadis. Tidak kasih. Maka para du'at ahli sunnah yang diam, berarti dia tidak kasihan pada kaum muslimin, dan berarti dia pengkhianat tugas para da'i ahli sunnah. Apa tugasnya? Menjelaskan mana yang hak, mana yang salah. Menjelaskan mana jalan yang benar, jalan yang salah. Menjelaskan mana yang patut diikuti dan mana yang tidak patut diikuti. Kalau dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya, berarti dia berkhianat. Itu kesalahan kecil atau kesalahan besar? Azim. Kesalahan besar bukan kesalahan kecil. Barakallahu fiikum. Qul inna a'udzukumullah. Maka ni Syekh Ubayd al-Jadiri, hafizahullah wa jazahullahu khaira, jeli melihat masalah ini. Jeli melihat permasalahan yang terjadi pada mereka-mereka, para mutamayyi'in sururiyin. Maka dia tulis kitabnya dengan judul Jinayatut Tamayyu'. Apa jinayah? Kejahatan. Jinayatut Tamayyu', jahatnya perbuatan tamayyu'. Tamayyu' itu kan lembek. Kesini baik, sana baik, situ baik. Ini toleran, sana toleran, kesini. Kalau dengan kacamata orang awam, ini orang paling baik sedunia. Tapi orang awam, kasihan mereka. Mereka memandang dengan keawamannya, ustaz ini baik, gak pernah menyalahkan orang lain. Ustaz ini, wah jahat. Malakan sana, malakan sini, tidak suka. Itu wajar orang awam. Tapi kalian wahai para duat, kalian wahai para da'i, tugasmu menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Bukan tugasmu mengimbangi orang awam. Ya hadza, kamu da'i dan mengaku ahli sunnah, mengaku salafi. Kenapa mengimbangi orang awam? Orang awam itu akan suka dengan apa yang mereka cocok dengan hawa nafsunya, dan mereka enggak akan suka dengan sesuatu yang enggak cocok dengan hawa nafsunya. Itu orang awam. Pokoknya mangan beli mangan kumpul. Salah benar pokoknya akur. Kan gitu. Mereka seperti itu. Ngamur ribut-ribut. Pokoknya mau benar mau salah, yang penting jangan ribut lah. Ini jangan dituruti. Maka para mutamayyi'in menuruti orang awam tadi, mengimbangi orang awam tadi. Maka kata Syekh Ubayd hafizahullah, ini jinayah, kejahatan mereka. Dibiarkan, jadi ikuti. Terbalik, mereka yang harus mengikuti kalian wahai orang-orang yang punya sedikit ilmu. Dai ahli sunnah harusnya dinasehati, jangan menilai seperti itu. Nilai dengan hak atau batil. terlena dengan dalil-dalil, dengan Quran dan Sunnah, dengan ucapan para salafus saleh. Kalau yang salah ya harus disalahkan. Yang benar harus dibenarkan. Qul a'udzubikumullah. Dengan berbagai macam syubhat-syubhat mereka berbicara untuk mengimbangi orang awam tadi. Sudahlah, jangan bicara fitnah. Sudahlah, kita ngaji saja. Jangan bicara fitnah. Ta'allum, ta'allum. Jangan bicara fitnah. Jangan masuk dalam fitnah. Qanifidin a'azakumullah. Fitnah ini jadi kambing hitam. Saya tanyakan sekarang, fitnah yang mana yang harus kita jauhi? Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan fitnah yang disebutkan dalam hadis-hadis untuk kita jangan masuk di dalamnya. Fitnah yang disebutkan dalam hadis-hadis bahwa yang yas'a dan yang berdiri lebih baik yang berdiri, yang berdiri dengan yang duduk lebih baik yang duduk, yang duduk dengan yang berbaring lebih baik yang berbaring. Itu fitnah yang tidak jelas mana hak mana batil. Fitnah yang tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Tetapi kalau sudah jelas mana hak mana batil, tidak boleh kita diam. Harus membela yang benar dan harus menyalahkan yang salah. Subhanallah. Syekh bin Baz rahimahullah. Tidak tahu masalah kalian, tidak tahu masalah kita hari ini. Tetapi nasihatnya sungguh terpraktis sampai hari ini. Oh, fitnah yang dimaksud oleh hadis-hadis untuk jangan masuk di dalamnya adalah fitnah yang tidak jelas mana hak mana batil. Idza tabayyana. Kalau sudah jelas al-haqqa minal batil, sudah jelas mana yang hak, mana yang batil, wajib hukumnya untuk mendukung yang benar dan untuk menjauhi yang salah. Untuk membantah yang salah. Baik, bihada, kita kembali bertanya pada mereka, para du'at mutamayyiz, yang kamu maksud fitnah untuk kita jauhi yang mana? Yang jelas, yang mana? Yang ini sudah ada fatwa ulama. Yang mana lagi? Yang ini sudah ada keterangan jelas dalam dalil-dalil. Apa lagi? Jangan tertipu dengan gaya tamayyuk mereka. Ta'allum, ta'allum, masya Allah. Selalu ilmu. Hati-hati. Kata Syekh Hani, Allah, ketika di daurah Asatidzah, mengucapkan kalimat. Setelah mengatakan seperti tadi, bahwa yang sudah jelas mana hak mana batil, harus kita bela yang hak. Ta'allum, ta'allum, belajar, belajar, jangan masuk dalam fitnah, belajar, belajar. Kum jahilan sunniyan khairun laka min antakuna aliman mubtadi'a. Engkau bodoh tapi ahli sunnah lebih baik daripada belajar, belajar sampai pintar tapi ahli bidah. Apa untung? Hafal Quran, hafal hadis, ngerti misalnya hadis, ngerti apalagi semuanya. Tapi mubtadi' dhalal. Apa untung? Kami menazakum Allah. Jangan bodoh. Kamu muslim yang sangat hormat. Orang yang tidak mendengarkan nasihat para ulama, seringkali mereka mendapatkan akibat jeleknya. Para ulama menasihatkan seperti para ulama terdahulu untuk bisa memahami bahayanya ahlul bidah. Syekh Mukul juga memberikan wasiat seperti itu. Hendaklah ada setiap hari kamu membaca tentang bantahan para ulama terhadap aliran sesat. Agar kamu tahu bahaya mereka dan syubhat mereka. Ketika masuk syubhat itu kamu sudah tahu jawabannya. Bantahannya Syekh Rabi, bantahannya Syekh Zaid, bantahannya Syekh. Tidak mudah terkalahkan, tidak mudah terkoyak. Tapi orang-orang yang jangan bicara, jangan bicara, jangan. Itu buku-buku, bukan bahan, tidak perlu. Disuruh baca, tidak punya waktu saya baca-baca buku gituan. Saya ingin baca mustalah tadi, dan usul fiqih, kita, masya Allah, masya Allah. Itu bagus. Tetapi apakah ini tidak perlu? Ada salah satu murid seniornya Syekh Mukbil yang disuruh baca buku-buku bantahan para ulama, jawabannya, ma'indi waktu. Aku enggak punya waktu untuk baca buku. Apa akhir perjalanannya? Akhirnya dia bergabung dengan Jum'atul Hikmah bersama Hizbi. Kami ingin azab untuk apa ilmu? Kalau dia jadi mukjiz pembah di ahli bid'ah. Berikut tahdzir as-salaf min mujalasati ahli bid'ah wa min ashqatin bi'ainihim wa dzikri asma'ihim. peringatan salaf dari bermajlis kepada ahlul bidah. Wa min ashkhasin bi'ainihim. Dan juga peringatan dari bahaya duduk dengan ahli bid'ah dengan menyebutkan pribadinya dengan nama-namanya. Walam yaru dalika ghibah, dan mereka tidak menganggap itu sebagai ghibah. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Bukhari, yakhruju min bi'di hadza, akan keluar dari bi'di hadza, dari tulang punggung orang ini. Tertentu atau tidak tertentu orangnya? Ta'yin atau tidak ta'yin? Ta'yin. Hada. Hada rajul. Ta'yin. Itu ketika ada seseorang yang menentang pembagian ghanimah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, i'dil. Ya Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh demi Allah, engkau tidak membagi dengan pembagian yang diturunkan oleh Allah dari tiga lapis langit. Engkau bisa ke samawa." Maka para sahabat jengkel. Sampai ada yang menyatakan, "Ya Rasulullah, za'ni aqtuluh, biar aku bunuh dia." Kata Rasulullah SAW, "Jangan." Nanti mereka akan berkata, "Ya Rasulullah SAW membunuh sahabat." Tetapi bukan dibiarkan hurran taliqa. Seperti kata Salman Audah. Bukan dibiarkan bebas merdeka. Bukan. Rasulullah SAW tahdir, peringatkan, hati-hati. Yakhruju min dhibbi hadha, akan keluar dari tulang punggung orang ini. Satu kaum yang begini digambarkan gambaran khawarij. Qanibin a'azakum Allah. Lihat-lihat jahatnya sururi, khafif. Salman Audah. Yang menyatakan, bacakan hadis ini. Hadis yang dibaca. Tapi ketika Rasulullah menyatakan jangan bunuh dia, nanti mereka akan berkata Rasulullah membunuh sahabat. Komentar dia, lihat. Orang yang menentangnya, menentang Rasul, yang mengkritik Rasul, dibiarkan turun taliqah, dibiarkan bebas merdeka, dibebaskan. Kata siapa? Syekh Rabi membantah. Kata siapa hurran taliqa? Rasulullah mentahdir dengan tahdir yang sangat keras. Bahwa orang ini, model orang ini akan jadi begini, akan jadi begini, akan jadi begini. Ini tahdir. Peringatan bahaya model manusia seperti ini. Orang tahu semua. Khawatir semua. Model orang seperti ini berbahaya. Ternyata muncul. Dari model orang ini muncul khawarij. Yang mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Qul inna a'udzu dan tidak pernah puas dengan penguasa sesoleh apapun. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mencontohkan, memperingatkan dengan ta'yi, hati-hati dari orang ini. Demikian pula ketika ada seorang datang pada Rasulullah SAW, maka dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Bi'sa akhul 'ashir." Ini sejelek-jelek orang di keluarganya. Amin azakumullah. Apakah ini ghibah? Bukan ghibah. Agar berhati-hati menghadapi model orang ini, model orang ini. Agar kita berhati-hati dan khawatir. Kala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man ahabba an yukrima dinahu falyatazil mujalasata ashabil ahwa." Kata Abdullah bin Mas'ud, siapa yang suka untuk memuliakan agamanya, maka hendaklah jauhi majlis-majlisnya ashabul ahwa. Jauhi majlis-majlisnya ashabul ahwa. Fa inna mujalasatahum alsaq minal jarab. Karena sesungguhnya bermajlis dengan mereka itu lebih lengket, lebih nempel daripada penyakit jarab. Seperti penyakit yang muncul di kulit, penyakit yang bisa menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alsaq lebih melekat, lebih nempel daripada jarab. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya majlis mereka bermajlis dengan mereka akan menyakitkan hati, akan menumbuhkan penyakit-penyakit dalam hati. Kalau kita na'azakumullah kaum muslimin yang sangat terhormat. Disebutkan oleh Ibn Abbas bahwa itu mumridatun lil qulub. Hati kita kalau dibiarkan masuk ucapan-ucapan ahlul bidah, hati kita akan rusak. Kan sangat. Dan sulit mengobatinya, tidak gampang. Idza waqara fil qalb, tersentak dalam hati, sulit untuk keluar. Jarang sekali ada ahlul bidah kemudian berubah jadi baik. Jarang sekali. Inna Allah tajaza sahibul bid'ah al-tawbah. Allah menghalangi ahlul bid'ah dari tawbah. Kenapa demikian? Karena memang kebid'ahan itu kalau sudah merusak hati, sulit untuk keluar kembali. Sulit untuk dicabut kembali. Bahkan kalaupun taubat biasanya hanya berpindah dari satu kebid'ahan kepada kebid'ahan yang berikutnya. Sehingga beberapa ulama ketika dikhabarkan fulan sudah taubat, tidak percaya. Tidak, dia belum taubat. Ya Syekh, dia sudah berubah. Tidak, dia belum taubat. Ya Syekh, dia sudah meninggalkan ucapan yang lama. Dia sudah mencabutnya. Dia sudah mengatakan astagfirullah, dia sudah mengatakan atubu ilallah. Meninggalkan ucapan yang lama. Tunggu. Kata dia. Tunggu. Berpindah kemana dia? Karena biasanya ahlul bid'ah tidak berpindah kecuali kepada kebid'ahan yang berikutnya. Jadi satu ini taubat, jadi bid'ah yang kedua. Bid'ah yang kedua taubat, jadi bid'ah yang ketiga. Dan ketiga taubat, jadi bid'ah yang keempat. Dan kita sudah sering mendapatkan pengalaman yang demikian. Taubat dari ucapan yang pertama. Dia mengucapkan ucapan yang kedua. Semakna dengan ucapan yang pertama. Ucapan pertama sudah betul. Tetapi dia ucapkan dengan kalimat lain-lain. Pertama ucapannya mengerikan. Kita ambil akidah dari salaf, kita ambil latar organisasi dari kaum muslimin, kita ambil akhlaknya dari sufi, kita ambil apalagi semangat jihadnya dari tandimil jihad, dari khawarij. Ini ucapan Yusuf bin Isa. Taubat. Kita peringatkan, kita ancam, kita tahdir, taubat. Di hadapan para doa. Aku wakabut, ucapkan dan sebagainya. Alhamdulillah taubat. Apa perubahannya setelah itu? Ya bagaimanapun juga mereka punya kebaikan. Kita ambil kebaikannya, kita buang kejelekannya. Ya sama dengan yang kemarin, apa bedanya? Apa bedanya dengan kemarin? Walaupun kemarin lebih jahat, karena gambarannya lebih mengerikan. Dianggap salah itu cuma punya akidah, gak punya akhlak, gak punya jihad, gak punya astagfirullah. Kurang ajar sekali. Tapi kalimat kedua tidak kalah jeleknya. Mereka juga bagaimanapun juga punya hasanat. Bagaimanapun mereka punya kebaikan. Ya memang mereka ahlul bid'ah. Kita peringatkan hati-hati. Tapi jangan lupa mereka juga punya jasa-jasa dalam kancah dakwah. Diperingatkan lagi. Diperingatkan lagi. Berubah lagi kalimat. Berakhir dengan apa sekarang? Kalian tahu sendiri karena masuk koran, masuk berita. Mendukung Prabowo Hatta. Habis itu bikin daurah akbar untuk membela Prabowo, undang Ali Hasan Abdul Hamid. Wassalam. Selesai. Berakhir sudah. Siapa lagi yang tertipu sekarang? Sudah ada yang tertipu dengan dia. Jelas dia bukan salafi, bukan ahli sunnah. Habis. Muncul orang baru lagi. Berbicara lagi seperti itulah. Pemain baru, orang baru, tapi modelnya model yang lama. Harusnya seorang mukmin la yuldag fi hujrin marratain. Seorang mukmin harusnya tidak terprosok dalam satu lubang dua kali. Sekali terprosok, yang kedua kali jangan. Ini lubang yang kemarin. Kemudian azakumullah la yuldag al mukmin fi hujrin marratain. Seorang mukmin enggak akan terprosok dalam satu lubang dua kali. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya, semuanya memperingatkan dari bahaya bermajlis dengan ahlul ahwa. La tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Dan juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. لا تجالس صاحب هوى فيقضي في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك. Kata Hasan al-Basri, jangan engkau bermajlis dengan sahibu hawa, dengan pemilik hawa nafsu, pemilik kebidahan-kebidahan. Nanti mereka akan melemparkan ke dalam hatimu perkara-perkara. Mata tabi'u alaihi fatahlak. Kalau kau ikuti, kau binasa. Kalau kau tidak ikuti, kau selesai, kau sakit hatimu. Iya, Pak. Dua kemungkinan, duduk bersama ahlul ahwa, kemudian mereka melemparkan satu syubhat, satu ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kamu mengikutinya, kamu binasa bersama. Kalau kamu tidak mengikutinya, kamu merasa kurang ngajar sekali. Apa yang terjadi? Hatimu sakit pulang, kurang ngajar. Dia anggapnya salah, dia punya akidah. Jurengkannya bukan main. Dia salah sendiri. Kenapa kau duduk bersama mereka? Apa enggak jadi mendengarkan kalimat tadi? Jadi salah, kita ambil-ambilnya saja. Mereka akhlaknya jelek. Mereka enggak punya jihad. Mereka enggak rapi dalam masalah pengaturan-pengaturan khilafah mereka. Berantakan. Kemudian azab wa hati-hati. Kalau kamu ikut terbawa, maka kamu sesat bersama. Tetapi kalau kamu sadar bahwa itu adalah sesat, wah ini kurang ajar kepada salaf. Sakit hati. Apalagi duduk dengan tasyayyuh, mutasyayyuh, mencerca sahabat. Kamu ikut kalau binasa bersama. Kamu tidak ikut, kamu jatuh. Lah apakah yang demikian kamu biarkan? Kau muslimin untuk duduk bersama mereka. Tidak apa-apa, ambil kebaikannya, buang kejelekannya. Astagfirullah, menyelisihi Abdullah bin Mas'ud, menyelisihi Abdullah bin Abbas, menyelisihi Hasan al-Basri, menyelisihi para salafus salih, menyelisihi Imam Ahmad, menyelisihi para imam-imam ahli sunnah. Apakah kecil kesalahan ini, penyimpangan ini? Alhamdulillah, azakumullah, ketahuin. Bahwa penyimpangan ini penyimpangan besar. Bukan penyimpangan kecil, penyimpangannya sururi. Maka Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, saya dengarkan suaranya, kasetnya, rekamannya, tegas menyatakan, sururiin ahlul bid'ah. Mereka adalah ahlul bid'ah. Khalas, cukup ucapan ulama. Bukan saya mengucapkan, Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah. Bahwa ha'ulai sururi atau sururiyun ahlul bid'ah. Mereka ahlul bid'ah. Wala karamah. Masih ada kalimat wala karamah, enggak ada kehormatan pada mereka. Maka diberlakukan semua yang dibacakan. Jauhi mereka, hindari mereka, hati-hati dengan mereka, jangan berjalan bersama mereka, jangan ajak bicara mereka. Dan menular sudah banyak korbannya dari kalian. Kemarin bersama kita, hari ini sudah hilang. Kalau kita na'azakumullah kembali kepada kita. Al-Hasan Ibn Sirin. Al-Hasan al-Basri dengan Ibn Sirin. Rahimahumullah. Qala, keduanya berkata, la tujalisu ashabal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian bermajlis dengan ashabal ahwa'. Jangan pula berbantah-bantahan dengan mereka. Wa la tasma'u minhum, dan jangan dengarkan dari mereka. Wa qala Atha, berkata Atha rahimahullah, seperti Atha ibn Abi Rabah, auha Allah ila Musa la tujalis ahla al-ahwa'i fa innahum yuhdithun fi qalbika ma lam yakun fihi. Allah mewahyukan kepada Musa bahwa engkau jangan bermajlis dengan pengekor hawa nafsu, yang lebih mementingkan hawa nafsunya. Fa'innahum yuhdithuna fi qalbik, mereka akan meletakkan dalam hatimu malam yakun, yang tadi tidak ada, yang tadi tidak terpikir olehmu, jadi terpikir. Tadi sudah kita contohkan bagaimana sakitnya mendengarkan ucapan hizbi, baik ucapan syiah, sudah kita contohkan pula bagaimana mencerca sahabat, sakit hati kita. Sekarang di antara mereka ada yang memasukkan pada hati kita apa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Yang tadinya hati kita baik-baik saja, alhamdulillah, tiba-tiba duduk dengan mereka, mereka mempertanyakan, kalau kita diciptakan oleh Allah. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullah. Itu tidak terdetik. Tapi tidak pernah ada terdetik di hati kita. Tetapi tiba-tiba syaitan, iblis, memasukkan pemikiran seperti itu. Ahlul kalam datang lagi. Ini berkata, Allah kan maha kuasa. Maha besar. Maha bisa. Hanya bisakah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Ini juga sama. Yang lam yakun, dia pun di ahli sunnah. Tidak pernah terpikir di kalangan ahli sunnah. Di hati-hati ahli sunnah. Tiba-tiba mereka membahasnya. Hanifin a'azakullah, maka butuh bimbingan para ulama. Kalau tidak dibimbingan para ulama, bingung. Kalau iya, bisa, berarti ada yang lebih besar dari Allah. Kalau bilang tidak bisa, berarti Allah tidak kuasa. Alhamdulillah, karena syubhat ini sudah diucapkan, maka harus dijawab. Jawabannya dari para ulama adalah bahwa Allah maha kuasa dan Allah maha berkehendak. Allah bisa, tapi Allah tidak berkehendak ada yang lebih besar dari dirinya. Selesai. Alhamdulillah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah SWT tidak menghendaki yang demikian dan tetap Allahu Akbar. Allah maha besar. Allah bisa. Berarti, jangan pakai berarti. Emang Allah sudah menciptakan. Alhamdulillah, a'azakumullah. Ini mengerikan. Dan masih ada kalimat-kalimat yang mengerikan seperti ini atau lebih dari ini dari mereka. Malam yakun fi qulubi ahli sunnah, yang tadinya tidak terpikir di hati-hati ahli sunnah, tiba-tiba syubhat itu masuk dari mereka. Malam yakun, apa yang tadinya tidak ada dalam hati. Wasawisu syaitan. Bisikan-bisikan syaitan. Maka tidak akan ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alam Mujahid rahimahullah. La tujalisu ahlal ahwa'i fa inna lahum. Arrah, ta'arrafil jar. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa', karena sesungguhnya mereka memiliki penyakit seperti penyakit jarab. Kalau sudah melekat menjalar, sulit untuk lepas. Urah atau urah disebutkan turuh bi'anaqil faslan. Seperti penyakit-penyakit kulit-kulit turuh yang ada di leher-leher anak-anak unta. Waqila bil fakat farra. Jarab. Sedangkan jarab adalah penyakit da'un jildi, penyakit kulit-kulit. Seperti belang, tapi ada turuhnya, ada gatal-gatalnya. Seperti bisul ya'lu abdanan nas wal ibil. Ada seperti bisul-bisul kecil. Bertambah banyak di kulit. Seperti bisul-bisul kecil. Yang biasanya menimpa unta dan juga menimpa manusia. Hamdulillah a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا يجتني إليه الأحداث فنهى عن مجالسته. Sampai kepada Umar berita ada seseorang yang didatangi oleh banyak anak-anak muda, al-ahdath, anak-anak remaja kumpul pada orang itu. فنهى عن مجالسته, maka Umar bin Khattab melarang untuk bermajlis dengan orang itu. Alhamdulillah, a'azakumullah. Baru terlihat sedikit saja dia bergaul dengan anak-anak muda. Ada apa itu? Jangan dipegangkan dia. Bagaimana kalau kesana kemari berdua dengan anak muda? Belia, murdan, nginep di hotel juga berdua, berangkat berdua, safar berdua, pulang berdua. Apalagi sudah ada laporan dari anak mudanya. Kalau saya diginikan, saya digitukan. Apa lagi? Masih enggak anu kasihan. Enggak terusak lagi di sini. Begitu. Alhamdulillah, azakumullah. Ini kasus juga terjadi. Di tengah-tengah ahli sunnah. Itu kan tentang ahli bid'ah. Tapi ini kan ahli sunnah. Apakah ahli sunnah tidak bisa berubah jadi ahli bid'ah? Apakah Allah tidak bisa berubah menjadi hizbi, sururi, Na'udzubillah, saya, kalian, mereka, dan seluruh manusia. Qulubuhum baina isba'aini min asabihi ar-rahman. Hati-hati mereka di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka kita berdoa pada Allah as-sabat, as-sabat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala ta'atik. Tsabbit qulubana ala sunnati nabiyyik. Doa. Tidak ada jaminan kamu dan saya selamat. Sebagaimana enggak ada jaminan mereka selamat. Sehingga jangan kisah makanan. Apa yang telah lalu? Dia kan begini, dia kan begini dulunya. Ya dulunya, sekarang kamu bagaimana? Qul inna a'udzukum Allah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa idza kana ar-rajul mukhalatan fis sayr li ahli asy-syarr yuhadhdhar minhu. Kata Ibnu Taimiyah, fa idza kana ar-rajul mukhalatan, kalau ada seseorang yang bergaul dalam safarnya, dalam perjalanannya bersama ahli syarri, dengan orang-orang jelek, yuhadzar minhu, maka dia diperingatkan atau dia jauhi. Yuhadzar minhu, umat diperingatkan dari dia. Dari siapa? Bukan dari ahli bid'ahnya, dari orang yang bergaul bersama ahli syarr, bergaul bersama ahlul ahwa, bergaul berjalan bersama mereka. Masih kurang ucapan-ucapan ini. Masih kurang jelas. Itu kan beliau. Ini kan belum disebut oleh Syekh Rabi. Ya Allah ya Rabi. Bodoh beneran apa pura-pura bodoh? Kan sudah disebutkan dul karne. Ya artinya waman ma'ahu. Apalagi sudah disebut oleh beliaunya waman ma'ahu. Kenapa masih rasa? Qulna a'udzubillah. Masyaallah hidayah lana wa lahu wa li jami'il muslimin. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan beliau dan kepada mereka semua dan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga diberi hidayah kepada tauhid wa sunnah dan kepada sayyid salafus saleh. Qulna a'udzubillah. Rajul yukhalid bergaul bersama sayyid ma'ahu. Ihadzar minhu, diperingatkan daripada. Qala Ibn Ayyim rahimahullah. Dakhala Thawr yawm al-jum'ah. Fa idza al-Hasan ibn Salih ibn Hayy salli. Imam Thawr rahimahullah masuk salat Jumat. Kemudian melihat seorang yang bernama Hasan ibn Salih ibn Hayy. Seorang memiliki pemikiran Thawr. Sedang salat. Maka Imam Thawr mengatakan na'udzubillah min khusyu'in nifaq, na'udzubillah min khusyu'in nifaq, wa akhadan 'alayhi wa tahawwal. Dia ambil sendalnya pindah ke tempat lain melihat ada ahli bidah sedang salat. A'udzubillah min khusyu'in nifaq, ngucap kedengeran aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat. Kau tahu dari mana khusyu'in nifaq? Mungkin para mutamayyin akan berkata, itu kan menghukumi hati, emang kamu tahu yang gaib? Iya kan? Kebiasaan mereka kan begitu. Menghukumi hati, emang tahu yang gaib Imam Thawri? Kan jenazah, kalau bukan tahu yang gaib, kalau dia ahlul ahwa, menentang sunnah, menyelisihi sunnah, kemudian sok khusyuk, apa khusyuk beneran? Kalau khusyuk beneran, dia akan memuliakan sunnah. Kalau khusyuk beneran, dia akan berpegang dengan sunnah dan menjauhi bid'ah. Alaih saya katakan, bukan kan dia, kalau khusyuk beneran. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah kekejian dan munkar. Al-bid'ah bukan munkar. Dia mendakwahkan kebid'ahan. Mendakwahkan kesesatan. Kemudian sholatnya khusyuk ini pak, itu khusyuk yang bukan sesungguhnya. Maka dia ambil sendalnya, fatahawwala, maka dia pindah ke tempat lain. Qala Abu Nu'aym rahimahullah, dzukir adzakara al-Hasan ibn Salih ibn Thawr. Disebut orang tadi Hasan ibn Salih ibn Hayy. Di sisi Imam Thawr, sebut orang tersebut, sebut namanya. Faqal, maka kata Thawr rahimahullah, dzaka rajulun yarsayf ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzaka rajulun, itu adalah orang yang berpendapat bolehnya menghunuskan pedang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dikatakan khusyu'un nifaq. Kalau dia khusyu keluar membunuh kaum muslimin, isyhad. Itu khusyu. Kalau orang khusyu akan takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, enggak akan berani menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan menggores sedikit pun enggak. Dia tahu ucapan Rasulullah SAW, la yakil damam ri'in muslimin. Tidak halal darah seorang muslim. Hadirin a'azakumullah, maka ketika disebutkan nama tersebut di sisi Al-Thawri, kata Al-Thawri, dzaka rajulun yarsayf 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu orang menghalalkan darah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Bishr Ibn Harith Al-Hafi rahimahullah, kana Zaidah yajlis fil masjid. Suatu hari Zaidah rahimahullah duduk di masjid. Yuhadzirun nas min ibni hayy wa ashabi. Duduk di masjid. Yuhadzirun nas, memperingatkan manusia dari bahayanya ibnu hayy wa ashabihi dan teman-temannya. Wa man ma'ahu. Al. Wa kanu yarawna as-sayf. Dan bahwasanya mereka, kata Zaidah, menghalalkan pedang kepada kaum muslim. Tanbihna azakumullah. Asyahid min hadhihi al-aqwal adalah disebut secara ta'yin namanya. Disebutkan secara ta'yin namanya, dan itu bukan ghibah. Disebutkan dengan nama Hasan ibn Salih ibn Hayy. Qala Abu Salih al-Farra rahimahullah, ذكرت ليوسف ابن أصداب عن وقيع شيئا من أمر القتال. Disebutkan kepada Yusuf ibn Asbad tentang sesuatu dari perkara fitnah. Qala dzaka yushbihu ustadu. Iya, itu mirip dengan gurunya, yaitu Al-Hasan bin Hayy. Faqultu li Yusuf, ma takhafu an takuna hadhihi ghibah? Engkau tidak takut kalau ini ghibah? Qala lima, ya ahmaq. Kenapa? Wahai bodoh. Kenapa kok ghibah? Ana khairun liha'ulai min abaihim wa ummahatihim. Sungguh aku lebih baik kepada mereka daripada bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Ana anhanna an ya'malu bima ahdatsu. Aku justru memperingatkan manusia agar jangan mengamalkan apa yang diamalkan oleh mereka, agar jangan diikuti di belakangnya oleh manusia dan mereka mendapatkan dosa orang yang mengikutinya. Wa man atrahum kana adarr 'alaihim. Adapun yang memujinya, justru mereka yang jahat kepadanya. Pandangan ulama. Pandangan ulama berbeda dengan pandangan orang yang tidak ahli atau orang yang awam. Apakah engkau tidak khawatir ghibah? Kenapa ghibah? Kenapa ghibah? Ya ahmak. Aku lebih baik kepada mereka daripada ibu bapak mereka. Ibu bapaknya hanya memperhatikan keselamatannya secara zahir. Hati-hati nak, nanti ketabrak. Hati-hati nak, nanti terbakar. Hati-hati nak, nanti jatuh. Enggak mengatakan hati-hati nak, itu tidak sesat. Ya kan? Umumnya kan begitu. Siapa yang mengatakan hati-hati itu tidak sesat? Para ulama. Berarti para ulama lebih baik pada mereka daripada ibu bapak mereka. Hati-hati nak, nanti jatuh. Hati-hati nak, nanti tertabrak. Hati-hati nak, nanti begini. Hati-hati nanti begitu. Tiba-tiba mengirim anaknya kepada ahli bidah. Katanya kasihan sama anaknya, kok dikirim kepada ahli bidah? Adapun ulama ahli sunnah, arham bihim min ulamin abaihim wa ummahatihim. Adapun para ulama lebih rahmat, lebih sayang pada mereka daripada bapak ibu mereka sendiri. Ibu bapaknya memperingatkan dari api dunia, sedangkan para ulama memperingatkan dari api neraka. Ini juga sama atau mirip dengan ini. aku lebih baik kepada mereka daripada ibu bapak mereka. Aku melarang mereka, melarang umat manusia agar jangan ikuti dia. Artinya, agar jangan banyak pengikutnya. Kalau banyak pengikutnya, dia mendapatkan dosa dan dosa pengikutnya. Ya, hadisnya kan demikian. Man sana sunatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha. Siapa yang berbuat suatu kejelekan dan diikuti manusia, maka dia akan dapat dosanya dan ditimpakan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Yang itu 1000, maka dosa dia 1001. Dianya dan pengikut yang 1000. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau sepanjang masa dibaca terus bukunya? Maka ahli sunnah, para ulama, sangat sayang, sangat baik kepada Said Kutub ketika memperingatkan, jangan baca buku Said Kutub, jangan baca bukunya, menyimpang, sesat, begini dan begitu. Akhirnya bukunya enggak laku. Bagus, pengikutnya berhenti. Maka yang ditimpakan kepada Said Kutub sedikit. Tidak banyak. Panggilan a'azakumullah. Pandangan ulama memandang dengan ilmu. Qala Abdullah ibn Ahmad rahimahullah. Sami'tu Abi yaqul, man qala lafzi bil Qur'ani makhluq, hadha kalamun su' radi, wa huwa kalamul jahmi. Qultu lahu, inna al-karabisi Husayn yaqulu hadha. Faqala kadhab, hatakahu Allah al-khabir. وقال قد خلف هذا بشر المريسي. عبد الله ابن احمد ابن حنبل anaknya Imam Ahmad rahimahullah berkata, aku mendengar ayahku berkata, man qala lafzi bil qur'ani makhluq, siapa yang berkata bahwa lafzku ketika baca Qur'an adalah makhluk, ini ucapan su'un radhi, ucapan jelek. Bahwa kalamul jahmiyah, dan itu ucapan jahmiyah. Anaknya berkata, kultur, saya katakan kepada ayahnya, Al-Karabisi, Husayn, ini Husayn Al-Karabisi, mengatakan seperti itu. Al-Kadab, hadafahullah, dia berdusta. Semoga Allah binasakan dia, Al-Khabib. Adukhalafahada Bishr Al-Marisi. Orang ini telah melanjutkan kesesatan Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi diikuti dengan Husayn Al-Karabisi. Alhamdulillah, ini tokoh-tokoh ahlul bidah disebutkan dengan namanya, bita'yinihi bi'aynihi. Dan itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Perhatikan, jangan salah paham. Ini bicara lafaz. Yang masih ada perbedaan di antara para ulama. Lafazku ketika bicara. Adapun Jahmiyah berkata bahwa Quran makhluk. Itu Jahmiyah. Dan muttafaq ala dalalatihi. Sepakat para ulama bahwa sesatnya Jahmiyah mengatakan Quran makhluk. Kemudian datang orang-orang yang mutamayyiz. Mutamayyiz itu begitu. Bikin tidak jelas. Ya sesungguhnya kalau lafadzku ketika baca Quran ya makhluk. Katakan dengan tegas bahwa Quran kalamullah. Selesai. Itu maksudnya Imam Ahmad rahimahullah. Jangan menyatakan, ya kalau lafaz kita ketika baca Quran adalah makhluk. Maka kata para ulama, mereka ingin untuk mengatakan Quran makhluk, tetapi memakai lafaz, memakai begitu, memakai main-main. Lafadzku ketika baca Quran makhluk, jadi Quran yang kita baca makhluk, begitu mau. Jadi Quran adalah makhluk. Kemudian azzaqumullah, beberapa ulama ahli sunnah hadir menyatakan dengan tegas bahwa lafadz kita itu makhluk, tetapi Quran yang kita baca adalah kalamullah. Tapi tidak dikatakan oleh Imam Ahmad dengan kalimat yang seperti itu. Kenapa? Karena tahu perbedaannya. Kalau ini main-main. Ingin menyatakan Quran makhluk, tetapi dengan bahasa yang diotak-atik sama mereka. Bahkan Imam Ahmad menyatakan dalam kesempatan lain, Al-Lafziyah syarrun minal jahmiyah. Lafziyah syarrun minal jahmiyah. Ini diukil dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadith oleh Imam Al-Sabuni rahimahullah. Bahwa Lafziyah lebih jelek daripada jahmiyahnya. Kenapa? sama dengan yang tadi kita terangkan. Yang jelas sama yang enggak jelas, mana yang lebih mengerikan? Kalau ada datang di masa itu mengatakan Quran makhluk, bisa mereka ramai-ramai memboikotnya. Bisa mereka akan ramai-ramai menyatakan ini Jahmi, Jahmi, hati-hati dari dia. Tapi kalau datang orang menyatakan, saya tidak mengatakan seperti Jahmi, ya. Saya menyatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Iya kan? Iya. Jadi Quran yang saya baca tadi makhluk, karena tidak lafaz saya. Iya kan? Baca Quran makhluk. Mana lebih bahaya? Para hadirin azakumullah. Lam biya syarr min al-jahmiyah. Kembali pada kita. Qala Abdullah ibn Ahmad rahimahullah, sa'atu Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi an Husain al-Qarabisi. Ini kata panjang sekali. Berkata Abdullah ibn Imam Ahmad rahimahullah, aku bertanya kepada Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi dari tentang Husain al-Qarabisi. Tentang Husain al-Qarabisi dengan namanya bid'ayin. Fatakallama fihi bikalamin su'in radhi. Maka beliau Abu Thawr menjawabnya dengan jawaban yang jelek radhi, artinya dengan menerangkan jeleknya dia radhi tentang Al-Qarabisi, tentang Husain al-Qarabisi. Para hadirin a'azakumullah. Kalau dibandingkan Husain al-Qarabisi dengan orang-orang sekarang, mungkin masih mendingan beliau yang ditahlil tadi. Para hadirin a'azakumullah, ibadahnya, salatnya, ilmunya. Lain para ulama tidak terfitnah, tidak tergiur dengan itu, tidak tertipu dengan ibadahnya dan ilmu yang diajarkannya. Kalau mengajarkan, timpang. Qala Muhammad ibn Hasan ibn Harun al-Musili rahimahullah, sa'altu Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku tanya kepada Aba Abdullah Ahmad ibn Hanbal tentang ucapan al-Qarabisi, nuti bil Qur'ani makhluk, bahwa ucapanku dengan Qur'an adalah makhluk. Faqala li Abu Abdullah, maka berkata Abu Abdullah yani Imam Ahmad, iyyaka iyyaka wa hadha al-Qarabisi la tukallimhu wa la tukallim man tukallimhu 4 marat atau 5 marat, disebutkan 4 kali atau 5 kali oleh Imam Ahmad rahimahullah. Hati-hati kamu dari al-Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu, iyyaka iyyaka wal Qarabisi, la tukallimhu wa la tukallim man tukallimhu wal yukallimhu. Jangan ajak bicara dia dan jangan ajak bicara orang yang berbicara dengan dia. Subhanallah. La tukallimhu wa la tukallim man yukallimhu. Jangan ajak bicara dia dan jangan ajak bicara orang yang berbicara dengan dia. Dan terus diulang sampai 4 kali oleh beliau rahimahullah. Ini apabila na'azakumullah terlihat kecintaan imam-imam ahli sunnah kepada sunnah, dan terlihat pula kebencian mereka kepada kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan dan ahli bid'ah. Masya Allah, wassalamualaikum hidayah wa rahmah. Semoga taufik wal hidayah li jami'il muslimin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.